وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap kita untuk melihat dan menengok amalan-amalan apa sajakah yang sudah disiapkan untuk kehidupan di akhirat. Nopo ingkang sampun dipun amalaken kagem sangu benjing teng alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun, hendaknya setiap jiwa kita masing-masing melihat apa yang telah dilakukannya untuk besok. Besok menika sanes dinten ngenjang, ngenjang dinten apa? Minggu Ahad, sanes Pak. Lihodin besok adalah benjing barmati. Barmati nikoi kaum muslimin, kehidupan ingkang penuh tanggung jawab. Boten kemudian barmati itu serampung urusane, boten. Malah barampung niku urusane kata sangat. KBKB dados keton. Pertanggungjawaban ini pun besar. Maka mari kita kaum muslimin, kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan besok setelah kita mati, masuk ke alam kubur kita masing-masing, terus lanjut teng alam mahsyar, lanjut langsung dumugi mudah-mudahan kita semuanya berakhir masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara amalan saleh ingkang dengan sebab amalan menika setunggal tiang angsal ridho saking Allah lan dipun lebetaken di dalam al-jannah adalah amalan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari yang terakhir adalah zikir. Sebenarnya banyak sekali zikir yang harus kita perhatikan ya kaum muslimin. Saya sebutkan zikir di antaranya sebelum kita masuk yang lainnya. Adalah menyebut lafaz subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 33 kali setelah salat apa? Fardu. Perhatikan ya kaum muslimin. Barang siapa menqala subhanallah fi dubiri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa dhalika 99 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu walau kana mithlu zabadil bahri. Belum menyatakan barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali setelah salat fardu. Demikian pula membaca alhamdulillah 33 kali. Demikian pula membaca Allahu Akbar 33 kali. itu berarti berapa? 99, dan digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi menyebutkan apa? Akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Termasuk dalam ini kaum muslimin adalah membaca ayat kursi. Hadith Abu Umam al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bagi-bagi ini kenapa Pak? Monggo muntramung dereng singaja munasal. Yang belum dapat ngacung. Mbok kepikiran dumugi ngumah Pak. Aku urung entuk ya urung diwehi lah. Kula bantu niki Pak. Ngaji niki munasal dereng. Oh, dereng niki Pak. Mbok ngiler maksudnya niku. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, sembari makan monggo dipun sambi, dibuka aja enggak apa-apa, dimakan kita santai kok. Paling jamnya pun jam 8 nggih. Biasanya jam pinten rampunge? Jam 8 lebih seperempat. Nggih. 15 menit lagi insyaallah, Pak. 8 lebih seperempat kita berhenti mboten dangu-dangu. Karena itu makan cepetan. Nek enteng jeluk maning kok, Pak. Hadirin kaum muslimin, ayat kursi menika wonten keutamanipun diwaos setelah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali mangkene menika dipun susuli dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100 disusuli bar niku ayat kursi. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli salatin lam yamna'hu dukhulul jannah illa an yamut. Hadis ini di dalam sanadnya terdapat berbagai macam pembahasan, tetapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Jami' Sahih atau Sahihul Jami'. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, perhatikan, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam jannah kecuali kematian. Kecuali apa? Kematian. Artosipun nek tesi urip ngeteng dunya Pak, melepet surga bar mati. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah satu hal yang sangat ya mudah diamalkan tetapi memiliki keistimewaan yang besar. Nabi kita menyatakan tidak menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali nunggu kematian. Tentunya dijelaskan oleh para ulama, semua ini yang tadi kami sampaikan dimulai dengan tauhid tanpa syirik, ittiba' sunnah, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, mentaati Allah dan Rasulnya, dan yang lain-lainnya diantara amalan yang dengan izin Allah memasukkan seseorang ke dalam al-jannah adalah membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Urutani pun ayat kaum muslimin dijelaskan oleh beberapa para ulama adalah setelah kita membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masingnya 33 kali. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menjadikan sebuah apa? kesempatan bagi kita untuk kita bisa meraih al-jannah dengan beribadah dan mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ya kaum muslimin, doa. Amalan ingkang saged dipunamalaken mudah lan gampang menika diantaranipun doa, berdoa. Doa ini pun doa khusus. Saya sebutkan hadisnya. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ada beberapa riwayat. Yang pertama saya bawakan hadis Anas di Sahih Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis nomor ke 6275. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata thalath marrat qalat al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara Allah 'anil nari thalath marrat faqalat an-nar, Allahumma ajirhu minan nar." Barang siapa yang dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah surga 3 kali. Dalam hadis yang Anas Malik 3 kali. Maka surga mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam ke dalamku atau ke dalam surga." Dan barang siapa yang memohon kepada Allah perlindungan dari panasnya api neraka, maka neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungilah dia dari panasnya api neraka." Contoh ini pun doa wa kaum muslimin disebutkan dalam beberapa riwayat penjelasan para ulama adalah dengan kalimat Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Menika dhamiripun, katanipun adalah kata dhamir untuk pribadi masing-masing. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku meminta perlindungan kepadamu dari panasnya neraka. Atau dengan kalimat doa yang lainnya, Allahumma adkhilnil jannah wa'idni minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu dan selamatkan aku, lindungi aku dari neraka. Dalam riwayat ini mengucapkannya 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar. Doa ini untuk kita semuanya. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan kami meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali, maka surga akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke dalamku." Neraka pun akan mengatakan, "Ya Allah, lindungi dia dariku." Ini salah satu kiat yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam satu riwayat membaca sampai 7 kali. Kita masuk yang berikutnya. Di antara amalan yang bisa kita lakukan dan mendapatkan janji surga, masya Allah, adalah dengan kita beristighfar. Yang kami maksudkan di sini adalah mengucapkan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar sayyidnya, tokohnya, di antara sekian banyak zikir-zikir yang mengandungi istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai Sayyidul Istighfar. Hadirin, tiang ingkang ngucapaken dikir menika di pagi hari, man qalaha minan nahar, siapa yang membacanya di waktu siang hari, yang dimulai dari pagi hari, ngantos demikian sonten, famata, ternyata Allah takdirkan di siang hari itu meninggal dunia, illa adkhalahullahul jannah, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini dia. Atau dengan kalimat lain, illa dakhalal illa fa huwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahlul jannah. Wa man qalaha min al-lail, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, dimulai maghrib atas dumugi enjang, nih, hadirin kami lakukan, ditakdirkan di malam itu mati, digugah-gugah orang tangi-tangi baik wis kaku, berarti napa pak mati gewengi. Tetapi alhamdulillah baik niki pun biasa mengucapkan Sayyidul Istighfar, anu wis kerasa tua wis edak mati nih, ajak lalen ucapakan iku, embong ko mati, mempeng banget, enjang Sayyidul Istighfar, dalung Sayyidul Istighfar, embong ko matilah. Next thing nom, pripun pak, tersiswe matine nopo, ora mesti kok, bocah mati disit ramane uri pribaya, kata nge pang ya. Karena itu kita siapapun orangnya, mari amalkan ini, Allahumma anta rabbi, sampai akhir, la yaghfiru dhunuba illa anta. Sinten ingkang dereng ngapal nggih nyuwun, kalian ingkang sampun hafal nyuwun dipuntili saken. Niki penting, Pak. Nabi memberikan jaminan, man qala minan nar muqinan bihi, sinten tiyangipun ingkang ngucapaken Sayyidul Istighfar menika dipun siang hari dalam keadaan yakin dengan isi kandungan doa menika, istighfar menika, maka kemudian dia mati di hari itu, wa huwa min ahlil jannah, dia termasuk dari ahlul jannah. Wa man qala min al-lail muqinan bihi, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, panjenengan seniki ucapan niku, embok-embok sing jenenge umur mbok mati, pun siap-siap membaca Sayyidul Istighfar penuh dengan keyakinan, penuh dengan keyakinan, mengerti betul isinya dan kandungannya, mengharap kepada Allah barokah doa ini, bahwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk dari ahlul jannah. Sakit boten pak lampai sing kados niki? Sakit gambil boten butuh tenaga kathah, modal kata, modal kata, boten jagong trok melafatkan lafat menika. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, istighfar menika kaum muslimin kata, kata contohnipun, kata dalilipun, pun kandu 5 menit. Insyaallah tentang istighfar kathah pak. Contohnya pun, di antaranya pun, istighfar menika sunnah semua para nabi. Dimulai dari semenjak zamannya Nuh. Nuh mengatakan, fakultu istighfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, ini Nuh mengatakan kepada kaumnya, bersifarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yurisilis sama alaikum idrar yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepadamu air hujan dari langit yang penuh dengan barokah, dan Allah akan perbanyak harta-harta kalian dan keturunan-keturunan kalian. Sehingga di antara ini pun contoh cara untuk mendapatkan limpahan rahmah dan barokah lan angsal harta benda lan keturunan ingkang sae niku, di antara kiatipun memperbanyak istighfar. Ampun disepelekaken perkawis istighfar menika kaum muslimin, dikarenakan istighfar menika adalah pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Cuman yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin adalah syarat diterimanya istighfar itu adalah apa? Seorang tersebut dalam keadaan di atas tauhid tanpa syirik. Nek lampai kesyirikan, syirik akbar, niku mboten diampuni dosanipun nopo kemawon. Syirike mboten diampuni lan dosa sanesipun mboten dipun ampuni. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, atau ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, seandainya engkau bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik apapun, maka aku akan datang menemuimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Hadis ini menyebutkan syarat dipun ampuni adalah bertauhid, boten damel syirik. Sagedipun pahami kaum muslimin? Ya. Yang berikutnya kaum muslimin, amalan-amalan saleh yang bisa kita bawakan di sini adalah amalan bersedekah. Amalan yang berupa sedekah. Sedekah kaum muslimin ingkang gampil contohnipun sedekah makan, minum, makanan, minuman, ingkang maringi sedekahan roti, kopi, niku napa, Pak? Tempe goreng, ya. Tempe kemul menduan, mboten nonton mriki menduan? Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, memberi makan kepada hewan saja itu sangat besar manfaatnya. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, adanya seseorang di gurun pasir yang sangat luas, kehausan yang sangat haus. Fawajada bi'ran, dia mendapati sumur. Maka dia pun turun ke dalam sumur tersebut. Fanazala fiha thumma syariba. Turun ke dalam sumur menika dengan susah payah, Pak. Mboten-mboten andanipun turun sampai dasar, meminum dengan puas, piyambakipun langsung munggah maleh. Didapati teng mriku wonten anjing yalhath, menjulurkan lidahnya, karena apa? Minal atas, karena sangat haus. Karena yakulu turab, bahkan Nabi mengatakan anjing menika ngantos dumugi mangan lemah, amargi sangat-sangat dalam keadaan haus. maka seorang pemuda menika niki jaler. Ada riwayat lainnya, seorang wanita jaler menika ngomong innahu qad balagat min al'atsi ma balagani au kama qal. Hewan ini sungguh dia telah kehausan seperti kehausanku tadi. Senelak banget kayak dina aku mangkini kini. Fanazala, dia turun-turun malah teng sumur mereka turun menika. Diambil dengan menggunakan sepatunya, sejenis sepatu boot atau yang semisal itu, dipun ingsi toya, dipun gigit dengan untuni pun munggah menek undur. Fasyaribal kalba, maka dia pun memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu wa ghafaralah, Allah berterima kasih kepada hamba tersebut dan Allah maafkan dosa-dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Niki sedekah teng kewan, Pak. Ampun dideleng. Kuding asu ya. Mbok asu anu haram niku kewan, Pak. Walaupun niku kalbun kewan, tapi bukan berarti ini berarti kita diperintahkan untuk memelihara anjing. Sanes niku babaganipun. Panjenengan gadah kewan napa teng omah? Dimpani, diurusi. Niku sedekah, Pak. Walaupun panjenengan ngarep-ngarep hasilipun. Ngempani iwak, wong iwak dituku cilik ya kepengin gede. Napa cilik bae, Pak? Kepengin gede ben didol ana batine. Dimpani. Niku kaum muslimin adalah sedekah. Panjenengan umpamanipun kok secara hitungan ekonomi untung estetik atau bahkan mboten untung ya, atau rugi estetik atau rugi akeh nomor ga mati-mati ya. Ning jenengan mboten kalah tetap mendapatkan pahala, ditulis pahala kagem panjenengan lateng dunia kalah paling pirang juta saged golek maning enjing, namun sudah dicatat sebagai amal saleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, afibaha mina sadaqah, apakah pada binatang ternak kami apabila kami memberi makan dan memberikan minum padanya itu bernilai sadaqah? Rasul menjawab dengan kalimat yang umum, fi kulli kabidin rutbin sadaqatun. Memberi makan pada setiap yang jantungnya, hatinya masih basah, artinya masih hidup, maka itu sadaqah. Memberi makan kepada hewan sadaqah. Sakit dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa ini pun lan dilebetakan teng surga. Nopo maleh memberi makan dan minum kepada manusia. Nopo maleh memberikan makan minum kalian orang-orang soleh yang mengamalkan ajaran Nabi. Ibadah, sholat, zikir, ya, taklim, Masya Allah. Niki pengertian banget niki, Pak. Ngaji kit wau-wau anu ngelak niki. Diparingi toyan jenengan, alhamdulillah. Mandan kencot urung madang. Wonten tempe goreng. Masya Allah. Itu semuanya wekom muslimin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan limpahan pahala yang melimpah. Dengan doa ini besok dongane berlipat ganda mali sedekah, Pak. Ngantek banjir panganan, Masya Allah. Karena Pak, khasiat dan hikmah serta faedah di balik sedekah. Hadirin kaum muslimin, niki jamitan. Wah, melewi. Ada satu hadis yang mau saya sampaikan. Tapi lamun nglewati janji niki, Pak. Pripun? ya 5 menit malah nggih, Bang nggih. Saged ditawar mok ya 5 menit malah. Boten lebih insyaallah Pak, mudah-mudahan dimutnang enak wis 5 menit stop. Boten milih jadi. Hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Lama daqal masjidu bil muslimin, tatkala Masjid Nabawi menika pun kathah jamaipun terasa padat sesek gene. Maka hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala syira'i buq'atin bijiwaril masjid. Nabi sallallahu wasallam memberikan dorongan, anjuran kepada para sahabat untuk memikirkan membeli sebidang tanah ingkang wonten teng samping masjid kagem perluasan masjid. Woro-woro ayo tuku lemah nggo gedeni masjid. Kewi sesek masjid. Wonten mboten tengene kula panjenengan kadang kala sini Pak. Nih. Masjid nek niki oh, masyaallah niki pun ageng Pak. Nih. Ada masjid yang ya butuh perluasan. Maka itu sudah terjadi zaman Nabi. Nabi menghasu mendorong para sahabatnya untuk membeli tanah itu guna perluasan masjid. Fashtarahu. Nabi mengatakan dalam hadis ini, man yashtari buk'atan al-fulan. Siapa yang membeli tanah ini samping masjid untuk perluasan masjid, fa yazidha fil masjid bi ghairin minha fil jannah. Siapa yang mau membeli tanah di samping masjid dalam rangka meluaskan masjid, maka dia akan mendapatkan jannah gantinya. Dia akan mendapatkan surga sebagai gantinya kebaikan yang puncak. Fashtaraha Utsman min salbi malihi. Maka Utsman radhiyallahu an, memang beliau beliau adalah seorang sahabat yang kaya. Langsung beliau beli tanah itu dari harta beliau sendiri. Kesempatan ini dipakai. Ada apa ini? Langsung tuku del langsung pirang juta. Wis rampung, aku dewekan. Masya Allah. Orang kakek ngomong. Langsung tuku serah nama masjid. Masya Allah wa kaum muslimin. Ini contoh salaf dalam berlomba-lomba ketika melihat adanya kebaikan. Berlomba-lomba. Langsung dipakai kesempatan itu. Tidak ditunda-tunda. Tinggal berapa menit? 2 menit. Yang terakhir wa kaum muslimin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita teng zaman Nabi niku wonten kulitipun ireng kenging penyakit epilepsi. Nek bahasa Jawane napa Pak? Epilepsi, epilepsi. Sawan celeng. Sawan celeng niku celenge sapa niku Pak? Ngidinge. Epilepsi. Wis niki tiang estri ireng malih. Kenging sawan celeng. Ya ora payu, Pak. Itu sebagai beban sendiri. Datang wanita ini kepada Nabi. Fadullah ali. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku sembuh penyakit ini. Nabi memberikan kepada wanita ini 2 pilihan sebagai pelajaran bagi para sahabatnya dan bagi kita. Nabi mengatakan, in syi'ti sabarti falikil jannah, wa in syi'ti da'utullaha laki fasyafaki. Kalau kamu mau, aku doakan sekarang sembuh kamu. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kau, kalau engkau mau, pilihan kedua. Kalau engkau mau, engkau sabar dengan penyakitmu itu dan dipastikan engkau masuk surga. Masya Allah. Boten dangu li mikir Pak. Orang ngomong isuk maning lah, tak pikir-pikir. Boten. Langsung diambil kesempatan. Bal asbir kulo sabar. Wanita ini adalah ahlul jannah. Sampai Nabi meninggal dunia, para sahabat meyakini wanita ini adalah ahlul jannah. Amargi boten nonton hadis ingkang menghapus riwayat menika. Bisa dipahami insyaallah kaum muslimin. Dan ini adalah kesabaran kita karena waktunya sudah habis. Oh, melangkung semenit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.